Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Tibun Nabawi yang digarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walil badani thalathatu ahwal. Yang namanya badan manusia itu ada tiga keadaan. Yang pertama halun tabi'iyah, yang kedua halun khariyah anit tabi'iyah, yang ketiga hal mutawassitah bainal amrain. Ini sama dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah di dalam kitabnya Tibun Nabawi. Wa ahwalu badanil insan thalathah, as-sihatu wal marad wa halatun la sihata wa la marad kannaqah wa syaykh. Badan manusia, kondisi tubuh manusia itu ada tiga. Kondisi yang pertama alamiah, secara tabiat manusia secara alami sehat-sehat saja, makan, minum, buang air kecil, buang air besar, tidurnya standar. Tertawa, gembira, sedih, berpikir, semuanya standar, tidak berlebihan. Senang, takut, semuanya standar, tidak kurang, tidak lebih. Maksudnya ketika ada faktor-faktor pendorong yang membuat dia tertawa, ya dia tertawa. Ada faktor-faktor yang membuat dia sedih, ya dia sedih. Itu alamiah. Alamiah, saudaranya, kakaknya meninggal, dia sedih. Ya alamiah, sedih manusia. Beda lagi kalau pagi sedih, siang sedih, sore sedih, malam sedih, dan sedihnya bertahun-tahun lamanya. Ini kan berbeda. Berarti normal gak? Tidak, tidak alami, tidak normal. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, keadaan yang pertama badan manusia itu secara alamiah tabiat ya berjalan sehat-sehat saja, tidak ada gangguan. Keadaan yang kedua kharija anit tabi'iyah, keluar dari tabiat asalnya. Tabiat asalnya misalkan pagi habis subuh. Habis subuh biasanya apa sih acaranya habis subuh? Ada yang tahu enggak? Habis subuh. Hah? Badan bukan murojaah. Murojaah di pondok. Ini badan manusia, kita bicara badan manusia. aktivitas keseharian kita mulai bangun subuh. Bangun subuh, mau sholat subuh. Ketika mau sholat subuh, apa sih? Bongkar muatan. Siapa yang enggak angkat tangan? Mohon maaf, bukan jorok, mohon maaf. Yang subuh enggak bongkar muatan, siapa? Berarti kan semua bongkar muatan. Ini kan laki-laki, perempuan ya, senyum aja. Paham? Ini aktivitas loh. Tapi sekarang subuh, pada subuh. Kalau yang keganggu dia akan, kalau yang normal, buang air besar normal, bas, normal. Secukupnya dia keluarkan, bongkar muatan. Lah sekarang kalau enggak normal, dia akan berjam-jam di mana? Kamar mandi, itikaf. Kelamaan. Itu enggak normal. Tapi masuk setelah sholat subuh, zikir dan lain sebagainya, masuk ke jam, misalkan jam berapa? Ayo, subuh. Subuh jam berapa? Jam 5. Zikir dan lain sebagainya, misalkan taklim subuh. Selesai jam 6. Tapi sekarang jam 6. Sampai jam 7, jam 8. Apa? Aktivitasnya apa? Kalau mama ya masak. Lah kalau bapak-bapak makan. Mamanya minta suruh masak, bapaknya minta makan. Sekarang dari jam segitu sampai jam 8, siapa yang enggak ada naluri untuk makan? Semuanya minta makan. Ada yang minta bubur, bala-bala, minta ini, minta itu. Normal enggak? Normal. Ya, yang bermasalah kalau dia enggak makan, berarti enggak normal. Saya sekarang jam 8, jam 9, 10, 11. Apa tuh keadaannya? Mencerna makanan. Ada yang ngantuk enggak? Ada yang ngantuk, ada yang enggak. Tapi setengah 12. Masuk setengah 12. Keumumannya gimana? Alamiah tubuh kita gimana? Lapar lagi. Ada yang nyari ketoprak, nasi padang, nasi warteg. Al-muhim dia cari sendiri. Sampai jam 12:30. Lewat itu ada, masih ada yang lapar, ada yang normal lagi. Ya. Masuk jam 2, jam 3 asar. Ya. Tapi pada asar sampai maghrib, kira-kira apa aktivitasnya? Ada yang lapar, ada yang enggak? Ya kan? Ada yang kuat, misalnya habis asar sampai maghrib, ada yang kuat secara alamiah dia nahan lapar. Ada yang kondisinya sakit, tulang, pinggang. Ada yang kencing terus di sore hari ini. Berarti kan enggak. Secara alamiah tidak normal. Keluar dari alamiah keberadaan tubuh seseorang yang sehat. Itu pada asar sampai pada maghrib. Pada maghrib sampai isya, kira-kira apa? Lapar lagi gak? Hah? Kencot. Iya, lapar lagi. Itu alamiahnya. Pada isya. Taib. Pada isya kira-kira sejam, dua jam setelahnya. Ngapain? Yang muroja, yang ngantuk, ya kan? Sampai misalnya klub jam 9, jam 10 udah ngantuk. Lah sekarang, kalau yang gak ngantuk, jam 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, sampai subuh, gak tidur, kira-kira badannya normal atau ada gangguan? Hah? Gangguan lah. Kalau sehari dua hari ya mungkin kecapean. Tapi kalau berbulan-bulan, berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin menahun. Kira-kira badan orang itu gimana? Normal gak kira-kira? Kan tidak. Nah itu dia. Itu normal, normalnya keberadaan manusia seperti itu. Subuh lagi ya sama, ngulangin lagi. Nah, kemudian keberadaan yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa halun mutawassithah bainal amrain, keadaan pertengahan antara keduanya. Ya. Fal ula, adapun yang pertama, biha yakunul badan sahihan. Keberadaan yang pertama, badan menjadi sehat. Wa dzannya biha yakunu maridhon. Yang kedua, badannya sakit, tidak sesuai dengan badan yang sehat secara alamiah. Wal halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, hiya mutawassithah bainal halatain, pertengahan antara kedua keberadaan itu. Wa inna dhidda la yantaqil la dhiddihi illa bimutawassit. Keberadaan satu yang lainnya, sehat, sakit, sakit, sehat, tidak akan berubah seorang dari sehat ke sakit atau sebaliknya sakit ke sehat kecuali melalui proses pertengahan tadi. Ya mau dari gigi satu ke gigi dua, masuk ke gigi tiga misalkan dalam kendaraan, ya sama, dia harus melalui tahapan itu juga. Kenapa demikian? Wasababu khurujil badan an tabi'atihi, sebab kenapa badan keluar dari tabiat normalnya. Tabiat normalnya mungkin habis isya udah ngantuk tidur. Ya taruhlah jam 9, jam 10, jam 11 itu udah paling ini, udah capek. Tapi sekarang masalahnya kok jam 11, 12, jam 1 malam, jam 2 malam dia gak tidur-tidur. Ada apa ini? Berarti kan keluar dari kebiasaan normalnya. Apa sebabnya? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebab dia gak sehat, imma an dakhilih, mungkin dari faktor penyakit dalam. Faktor penyakit dalam berarti apa? PPD. Ya, kalau orang Sunda faktor, kalau Indonesia faktor. P dengan F. Ya. Faktor, faktor. PPD, faktor penyakit dalam. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah membahasakan li'anna murakkabun minal har wal barid. Mungkin di dalam tubuhnya ada pergolakan antara sifat panas dan sifat dingin. Wah, ini bahasa bahasa klasik, bahasa jadul. Mungkin kalau sekarang memang susah dicerna maksudnya apa ini. Maksud panas sama dingin maksudnya apa? Warotab wal yabis. Mungkin juga di dalam tubuhnya bergolak antara sifat lembab dengan kering. Wa imma min kharij. Ini dari dalam ya, dari dalam. Tapi mana contohkan misalkan. Ini juga dirinci. Ya, kalau seandainya dari panas badannya, dan panas ini banyak macamnya, panas ini banyak bentuknya, banyak modelnya, banyak sebabnya. Panas anak, panas orang dewasa dengan panas orang tua berbeda-beda. faktor panasnya juga beda-beda, masalahnya juga berbeda-beda. Ya, ada yang dingin, itu juga badan kalau dingin, anak-anak beda, orang dewasa beda, orang tua beda dinginnya. Laki-laki dengan perempuan kalau dingin beda juga, nggak sama dinginnya, kenapa kan gitu. Ini bahasa memang bahasa dulu ya, kalau sekarang mungkin susah difahami maksudnya apa ya. Dan wajar memang membahasakan panas, dingin, lembab, kering. Ya wajar, karena kalau sekarang kan udah banyak perubahan. Apa yang panas nih? Dadanya panas, kepalanya panas, tangannya panas, lidahnya panas, perutnya panas. Apa yang dingin? Dingin perutnya, dadanya dingin, lehernya dingin, tangan dingin, kepala dingin, kaki dingin. Dingin semua bahaya, mendekati kematian kalau dingin semua. Bahaya, ya tergantung juga. Atau badannya kering atau lembab. Maksudnya kalau lembab itu dia suka yang lembab, enggak suka yang kering. Maksudnya gimana? Ada yang paham enggak? Ya. Misalkan dia selalu menyendiri di tempat yang gelap. Kalau kena sinar matahari dia enggak mau. Ini lembab biasanya. Suruh olahraga enggak mau. Maunya apa? Ngeringkul aja di kasur, main HP. Wah, udah. Ada wifi, udah selesai. Apalagi Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ajan nih, beduk misalkan. Selesai. Tapi kalau yang yabis, yang kering, dia malah gak mau di tempat yang lembab. Dia memang kering. Biasanya orang-orang yang kering, ya mohon maaf, jangan tersinggung. Ini biasanya apa? Ciri orangnya apa? Aktif, kritik, ya nggak semuanya tapi ada. Terus ya mobile, gerak. Misalnya kalau orang yang lembab itu susah geraknya, mau gerak juga badannya berat, merasa berat. Nah, ketika suruh kerja bakti, ya dia ngumpet, cari persembunyian. Ini jangan tersinggung, ini mungkin bercanda ini. Ya, bukan bercanda bohongan ya. Nah, kadang benar juga. Nah, ini memang Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah membahasakan seperti itu. Karena ya memang lain dulu lain sekarang dari istilah, tapi esensinya seperti itu keadaannya. Ini kalau ditinjau dari dalam. Kalau satu faktor saja dia panas saja masih mending. Lah sekarang kalau masalahnya atasnya panas, bawahnya dingin, ini yang repot. Atau bawahnya dingin, atasnya panas. Sebelah kanan dingin, sebelah kiri panas. Ini kan ada yang seperti itu. Makanya keluar dari tabiat alamiah ya masing-masing yang ada. Ini ditinjau dari segi dalam, faktor penyakit dalam. Dan ini bertingkat-tingkat. Ini juga bertingkat, berlevel. Ada yang tingkatan stadium awal, ada tingkat tingkatan kedua, tingkatan ketiga, keempat, atau sebelum masuk ke situ ada yang baru mungkin di permukaan, ya baru mungkin sehari dua hari. Ada yang sudah umurnya, umur penyakitnya maksudnya, lama sakitnya, udah bulanan. Ada yang sudah menahun, baru masuk setahun, dua tahun, tiga tahun. Ada yang lebih dari 10 tahun, masing-masing beda. Keadaan masing-masing beda. Bisa difahami ini. Nah, ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, kalau ditinjau dari segi penyakit dalam. Bukan kita enggak menyinggung dokter spesialis penyakit dalam, bukan itu. Tapi ini istilah beda lagi. Yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan panas, dingin, lembab dan kering. Kalau panas ya tadi misalkan, kenapa kok dia gak bisa tidur? Atau kenapa kok kakinya kepanasan? Kok kaki saya panas? Kaki kanan panas, atau tangan kanan panas, gak megang api panas. Kok bisa? Ya bisa. Ya misalkan dadanya panas, bawahnya dingin, atasnya dingin, bawahnya panas. Atau kering, badannya kurus, kering. Ya, atau mungkin bisa dalam satu tubuh itu kadang bergantian, kadang panas, dingin, kering, kadang ini, kadang itu. Ini lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Kalau enggak organnya, pikirannya, ininya, itunya. Wa imma min kharij, atau ada faktor penyakit luar. Tadi faktor penyakit dalam. Sekarang yang kedua, faktor penyakit luar. Wa li anna ma yalqa qad yakunu muwafiqan wa qad yakunu ghair muwafiq. Wa ad-darar alladhi yalhaq al-insan qad yakunu su'un al-mazaj bi khurujihi 'anil i'tidal wa qad yakunu min fasadi fil 'udhu wa qad yakunu min da'fi fil quwa aw al arwah al hamila laha wa yarji' dhalika ila ziyadati mal i'tidal fi 'adami ziyadatihi aw nuqsan mal i'tidal fi 'adami nuqsanihi aw tafarruq mal i'tidal fi ittisalihi aw ittisal mal i'tidal fi tafarruqihi aw imtidal mal i'tidal fi inqibadihi أو خروج وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرج عن اعتداله. Ini kalau yang kedua adalah faktor penyakit dalam. Tadi faktor yang kedua ada faktor penyakit luar. Yang pertama tadi apa? Faktor penyakit dalam. Ini istilah klasik ya. Bukan istilah kedokteran barat. Ana enggak bahas itu. Kita tidak membahas itu. Itu bagiannya masing-masing. Yang kita bahas adalah pengobatan tradisional dengan istilah yang dulu, yang jadul, yang dulu. Yang umurnya udah 700-800 tahun yang lalu. Ya. Ini harus difahami nih. Istilah panas, kok panas maksudnya apa? Nanti bisa dilihat dari lidah. Lidahnya panas, lembab, kering, pecah-pecah, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna putih. Itu biasanya jendelanya organ dalam biasanya. Biasanya. Nanti letaknya ada bagian lambung, bagian empedu, bagian liver, bagian ginjal, bagian ini, bagian itu. Itu boleh nanti ditambah. Apa cara melihat, mendiagnosa faktor penyakit dalamnya. Ini gratis loh ilmunya. tempat yang lain. Enggak, artinya bukan seperti ini. Memang di tempat yang lain ya, enggak semuanya dibongkar. Tapi insya Allah kita bagi-bagi nanti ilmunya. Itu kalau melihat penyakit dari lidah, ada yang melihat penyakit dari mata, baik itu sklera, pupilologi, ya iridologi, atau dari kuku, atau dari gigi, bisa, atau dari anamnesa, atau dari yang lainnya. Nah, itu cara mendiagnosa. Yang kedua, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, imma min kharij, mungkin faktor penyakit luar. Kenapa? Badannya tidak normal, tidak seimbang, tidak sehat. Apa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fali anna ma yalqa qad yakun muwafiqan wa qad yakun ghair muwafiq. Kadang seseorang mendapati ketika di luar sana, dia akan mendapati suatu perkara yang mencocoki dirinya. Atau sebaliknya, ketika dia tidak mendapati hal-hal yang mencocoki dirinya, maka ad-dararul ladzi yalhaqul insan, sehingga akan mengakibatkan kemudaratan. Sedangkan kemudaratan yang terjadi pada manusia, qad yakun min su'il mazaj, mungkin bisa jadi karena buruknya keadaan seperti itu yang keluar dari alamiah, keadaan alamiah. Misalkan ada angin, ya dia faktor penyakit luar nih, angin. Karena apa? Pengendara motor, ya pengendara motor. Kira-kira kalau tahunan dia mengendara motor tanpa jaket lagi, kira-kira ke badan gimana? Pengaruh nggak? Pengaruh. Atau nelayan, angin laut. Biasanya nelayan ini gimana? Kedinginan atau kepanasan? Apa tergantung? Ya? Siang kepanasan, malam kedinginan. Di mana dulu nih? Harus dirinci. Nah, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad yakunu min fasad fil 'adhu wa qad yakunu min da'f fil quwa. Kadang dia mendapatkan penyakit karena rusaknya anggota tubuh. Kalau zaman dulu mungkin kalau rusak anggota tubuh karena apa? Karena perang bisa jadi, kena tombak, kena panah, kena pedang. Lah kalau gak ada perang, gak ada angin, gak ada hujan misalnya, ada badai, ya tergantung makanya. Kalau kenanya di tangan ya pengaruh. Ya kenanya mana dulu nih? Kenanya di leher, beda. Kenanya daerah tulang belakang, itu beda lagi. Kenanya daerah pinggang, kenapa? Kena batu, kena angin, ya, yang melukai atau yang mendorong benda sehingga membenturkan badan dia, tubuh dia. Misalkan tsunami Sunda berapa tahun yang lalu, ada nih cerita pasien berapa tahun yang lalu itu, Selat Sunda. Tiga tahun. Al-Muhim 3 tahun yang lalu ya, Selat Sunda. Itu anak dapat pasien dia kadarullah lagi di Selat Sunda lagi berenang ke bawah ombak, ombaknya menghampaskan dia ke bukit. Akhirnya enggak bisa jalan. Ya, menurut cerita dia apa? Terbentur badannya. Entah itu pinggangnya atau badannya atau apanya. Akhirnya dia lumpuh. Enggak bisa jalan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita terapi. Kita kasih herbal. Alhamdulillah enggak lama dari itu bisa jalan. Ya, ini faktor penyakit luar. Ya, faktor penyakit luar. Atau faktor penyakit luar kalau zaman sekarang apa? Virus corona bisa jadi. Atau dari tubuhnya ada yang kurang, bisa jadi. Wa qad yakun min dha'fin fil quwa, atau mungkin fisiknya lemah. Fisiknya lemah itu tergantung umurnya berapa. Umur masih muda masih bisa. Ya, udah menikah ya juga masih bisa. Kalau sudah tua umur 50 bisa, tapi lama terapinya. Itu biasanya kalau lemah fisiknya biasanya apa? Untuk recovery-nya, pemulihannya. Ayo, siapa yang tahu? Minum madu, apa lagi? Apa soda? Ya, tergantung juga nanti. Terus apa lagi? Susu kambing misalnya. Itu bisa itu. Nah, ya nanti dilihat yang lemah bagian mana. Awil arwah alhamilalah, atau mungkin kejiwaannya lemah, ruhnya lemah, kejiwaannya lemah, mentalnya yang lemah. Ya, ini juga banyak subnya, banyak rinciannya, banyak pasal-pasalnya. Dari segi mental saja. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Ada yang karena narkoba, ada yang karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Wa yarji' dzalika ila ziyadah mal i'tidal fi 'adami ziyadatih. Sehingga kembali kepada perkara yang harus ditambahkan. Apa kira-kira yang harus ditambahkan? Suplemennya kah? Penguat tulangnya kah? Atau penguat jantungnya kah? Atau penguat ginjalnya kah? Au nuqsan mal i'tidal fi 'adami nuqsanih, atau dia harus dikurangi dalam tubuhnya. Apa kok dikurangi? Hah? Apa? Siapa yang tahu? Gula, diabetes berarti kebanyakan apa? Gula kebanyakan manis. Tapi sekarang kalau yang hipertensi, yang sering marah-marah, matanya merah, mukanya merah, yang harus dikurangi apa? Apa? Dibekam darahnya. Gitu. Ini sehingga terjadi keseimbangan di sini. I'tidal, keseimbangan. Nah, ini dia. Yang mau disampaikan pesan oleh Ibnu Qayyim adalah i'tidal, keseimbangan. Artinya yang ada yang harus dikurangi, ada yang harus ditambahkan. So, ini isyarat sebenarnya. Walaupun bahasanya, gaya bahasa zaman dulu. Faham? Faham gak maksudnya? Nyambung gak maksudnya? Ya. Lah sekarang kalau dia darah tinggi misalnya, makannya sop kambing, sop kambing terus, durian sama Coca-Cola, kira-kira gimana? Hah? Wassalam. Ya. Wassalam, kira-kira seperti itu. Lah sekarang orang sudah lemah, dikurangin di lemahnya, dikurangin atau dilemahkan lagi, kira-kira pas enggak? Akan seimbang enggak tubuhnya? Tidak akan. Kan gitu. Sehingga tukang herbal jangan cuma jualan doang. oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tahu-tahu tambah setruk. Ya namanya penjual, pengennya lah laku, apalagi corona ini sepi misalkan. Jangan gitu. Ketika dia memang harus dibekam, dikeluarkan darahnya, maka keluarkan darahnya. Atau ketika dia lemah ya, itu masuklah herbal yang sifatnya tonik, menguatkan. Au tabaruk mal i'tidal fi ittisalih, atau harus ada yang dipisahkan dari tubuhnya. Hah? Dipisahkan dari tubuhnya. Ya mungkin kalau zaman dulu ya ada dokter bedah atau apa. Ya, itu bagi yang ahli, yang enggak ya enggak bisa. Enggak sembarangan. Ya, awalat tasal mal i'tidal fi tafarruqi, atau ada sesuatu yang harus disambungkan. Misalkan apa tangannya kebentur sehingga engselnya apa lepas, copot. Maka harus dimasukin lagi. Sama kaki pun seperti naik motor kecelakaan, tahu-tahu engsel pahanya itu lepas, ya masukin lagi. Itu ada ilmunya sendiri. Ya, misalnya nguap. Ada nih pasien juga nguap, lah gak bisa nutup lagi. Dia nguap gini aja. Ada gak? Ada. Bukannya gak ada. Ya, akhirnya untuk ngerapetin lagi butuh duit 10 juta. Kira-kira gimana? Ya memang seperti itu keadaannya. Awam tidan malik tidal fi inkibadhi. Atau ada yang harus diberikan suplemen tambahan. Aw khuruji wad'in wa syaklin. Ya, ada atau ada anggota tubuhnya yang patah atau bentuknya berbeda. Ya, bihaitsu yukhrijuhu an i'tidali, yang mana tidak normal dari biasanya. Tidak normal dari biasanya. Intinya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fattabibu, seorang tabib. Intinya nih. Berapa menit lagi? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, intinya yang namanya seorang tabib, huwa alladhi yufarriqu ma yadhurru bil insan jam'uhu. Dia harus paham mana-mana yang harus dipisahkan ketika ya suatu perkara itu tergabung pada tubuh seorang manusia. Harus dia pisahkan. Aw yajma' fihi ma yadhurru tafarruquh, atau dia harus menggabungkan ketika dipisahkan malah lebih membahayakan dia. Aw yanqusu min ma yadhurru ziyadatuh, atau dia harus mengurangi ketika dalam tubuh seseorang itu kalau ditambah maka akan semakin berbahaya. Udah tahu diabetes, tambahin gula, tambahin nasi, tambahin ini. Coklat kali kasih satu truk. Ya, iya masuk ICU. Gulanya naik 800. Sesak napas. Lah ini seorang tabib kan harus tahu mana yang harus dipisahkan. Bukan artinya mengharamkan coklat, tidak. Lah ini kaidahnya ya ini. Ketika digabungkan bahaya enggak? Ketika dipisahkan bahaya enggak? Kan seperti itu. Aw yazidu fi ma yadhurru naqsuh, atau ada perkara-perkara yang harus ditambahkan ketika kalau dikurangi maka akan membahayakan dirinya. Wa yajlibu sihhah al-mafqudah, sehingga dia akan mendapatkan kesehatan yang luput darinya. Misalkan dia susah BAB. Dia susah BAB biasanya pakai apa? Biasanya pakai apa? Hah? Itu bertingkat-tingkat loh. Ada yang baru, susahnya baru, ya itu masih muda. Ya, paling pakai buah-buahan, paya dan lain sebagainya. Lah kalau susah atau pertengahan, ah, pakai apa biasanya? Ah, broklat. Lah ini yang herbal dulu. Ah, badan broklat, ter bahaya ada yang tersinggung. Biasa pakai apa? Teh hijau. Kalau nggak bisa juga, misalnya jati Cina, ya, nah atau daun kemuning bisa. Almond itu kan bertingkat-tingkat levelnya, tahapannya, ya nggak bisa langsung naik ke naik ke mana obat atau herbal yang lebih tinggi, nggak bisa. Biasanya kalau kelebihan dosis bisa muntah-muntah, pusing dan lain sebagainya. Ini bahaya. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa yahfadzuha bisyakl wasyabah wasyubah wasyibah. Dengan dia bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, akan menjaga tubuhnya dengan keseimbangan tubuhnya. Wa yarfa'u al-illa al-mawjuda bidd wan-naqid. Dan dia bisa melawan penyakit, ya, yang ada pada tubuhnya, pada dirinya, baik metodenya dikurangi atau dilebihkan atau digabungkan, ya, fayukhrijuha, dan dia bisa melawannya, mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. Wa yadfa'uha bima yamna min husuliha bil himyah, dan dia bisa melawan penyakit dengan al-himyah, pencegahan, lebih baik daripada mengobati. Wa satara hadza, dan engkau akan bisa melihat ini semua fi kulli hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini porosnya ada pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafian kafian bihaulillah wa quwwati wa fadli wa ma'unatihi, dengan sempurna, jelas, gamblang, bihaulillah, dengan kekuatan dari Allah, daya dari Allah, keutamaan dari Allah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini intinya tibbun nabawi, pengobatan nabi. Lihat. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.